Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan al-jurumiyah kita pada pertemuan kemarin membahas babu taukid. Nah, dan telah disebutkan pengertian tentang taukid, yaitu tabi'un lil mu'akkad, tabi' pengikut bagi mu'akkad, bagi lafaz yang dikuatkan. Nah, maka taukid itu adalah penguat, dan di sana ada mu'akkad yang dikuatkan. Nah, seperti kita mengucap sifat mausub, ada sifat, ada mausub, ada na'at, ada man'ud. Nah, dan di bab taukid ini, di bab taukid ini ada yang namanya mu'akkad, nam, ada yang taukid. Nah, taukid yaitu penguat, dan yang dikuatkan disebut mu'akkad. Barakallahu'alaikum. Nah, pada contoh qama Zaidun nafsuhu, nam, qama Zaidun nafsuhu, Zaid berdiri dengan sebenarnya, atau Zaid berdiri yaitu sendiri, atau Zaid benar-benar berdiri dan dengan mengartikan yang semisalnya, yang arti tersebut mengandung arti penguatan. Nah, barakallahu fikum. Dan akan lebih jelas ketika kita menggunakan istilah lainnya, nam, tentang taukid dalam mengartikan, akan semakin jelas ya insyaallah di kitab yang lain. Nah, tabi'un lil mu'akkad, pengikut bagi yang dikuatkan, bagi mu'akkad. Nah, pada contoh qama Zaidun nafsuhu, nam, mu'akkadnya adalah Zaid, tabi'nya atau taukidnya adalah nafsuhu. Nah, dalam hal apa fi rafihi, dalam hal rafa'nya, qama Zaidun nafsuhu, nafsuhu di situ marfu, tanda rafa'nya dhamma karena mu'akkadnya yaitu Zaid marfu. Begitu juga dalam hal nasabnya, ra'aitu Zaidan nafsahu, atau dalam hal jarnya seperti kita ngucap marartu bi Zaidin nafsihi. Nah, kemudian disebutkan wa ta'rifihi, dalam hal ma'rifatnya. Nah, barakallahu fikum. Ucapan dalam hal ma'rifat ini, nah, itu adalah pendapat sebagian ulama, nah, atau kebanyakan ulama. Nah, madhab ulama ahli Basra menyatakan tidak bolehnya taukid untuk mu'akkad yang nakiro. Nah, menurut mereka mu'akkad itu harus ma'rifat. Seperti pada contoh yang kita baca, Zaidun, dia itu ma'rifat ya. Nah, atau contoh-contoh lain yang kemarin kita tulis di papan tulis, contoh-contoh tersebut, contoh-contoh yang berupa isim ma'rifat. Nah, dan madhab ulama ahli Basra menyatakan tidak bolehnya taukid untuk mu'akkad yang nakiro. Nah, karena itu disebutkan di sini wa ta'rifihi, mengikuti dalam hal ma'rifatnya. Nah, barakallahu fikum. Mereka ulama ahli Basra ini menyatakan tidak bolehnya taukid untuk muakkad yang nakiroh, baik nakirohnya nakiroh mahduda yang memiliki batasan, nah, seperti yaumun ada batasannya, lailatun ada batasan, yaitu yaumun itu hari terbitnya, sejak hari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari disebut yaum, lailatun juga sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar disebut lailatun, atau syahrun bulan, nam haulun tahun, nam itu nakiro-nakiro yang mahduda yang memiliki batasan, ataupun nakiro yang ghairu mahduda yang tidak memiliki batasan seperti mengucap waktun, waktu, zamanun, zaman, hainun, ketika atau waktu, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Adapun menurut ulama ahli al-Basra, mereka membolehkan taukid mu'akad nakiro yang mahduda, membolehkan taukid bagi mu'akad yang nakiro mahduda. Kenapa? Karena adanya faedah, sehingga mereka boleh sehingga menurut mereka boleh mengucapkan sumtu syahron kullahu, sumtu syahron kullahu. Nah, apa artinya? Aku puasa satu bulan penuh. Syahron di situ nakiro. Nah, nakiro bukan? Nakiro. Kullahu sebagai apa? Taukid bagi syahron tadi, yang nakiro tadi. Nah, menurut ulama ahli al-Basra boleh mentaukidi nakiro, boleh taukid untuk mu'akad yang nakiro, yang syahron tersebut. Kenapa? Karena nakironya menakiro mahduda, nakiro yang memiliki batasan. Nah, nakiro yang memiliki batasan. Barakallahu fikum. Kemudian mereka berdalil dengan syair-syair dari Arab yang menunjukkan hal demikian. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita mengirab contoh-contoh yang kemarin dibacakan ya, untuk mempraktekkan apa yang mempraktekkan irab dari apa yang telah dijelaskan kemarin. 6. Yang pertama kita baca contoh yang ada di buku qoma zaidun nafsuhu. 6. Di irab Abu Isa. قام زيد نفسه قام فعل ماض مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نفسه توكيد نفسه توكيد لزيد توكيد لزيد وتوكيد مرفوع nafsuhu taukidun li zaidin wa taukidu marfu'in wa taukidu marfu'in marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ad-dhammah. Nah, artinya apa? Taukid marfu' adalah marfu', takudi taukid marfu' adalah marfu' juga. Nah, itu artinya. Wa taukidu marfu'in, dan taukid bagi marfu' marfu'un mithluhu adalah marfu'. Semisalnya. Nah, walamatu rafihi dhamma. Ahsanta Abu Rijal. Wa ra'aitul qauma kullahum. Ra'aitu qauma kullahum. Ra'aitu fi'lu fa'ilun. Al qauma fa'ilun. Kullahu taukidun lil qauma. Ra'aitu apa tadi yang antum ucap? Fi'lun wa fa'ilun. I'rab ringkas, fi'il dan fa'il. Ra'aitu fi'il, fi'ilun wa fa'il. Kemudian al qauma. Al qauma fa'ilun maf'ulun. Al qaulu taukidun lil qaumi. Lil qaum. Al qaum apa i'rabnya al qaum? Al qaum mansub sebagai apa? Sebagai maf'ulun. Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi sebagai objek. Naam, al-qaum maf'ulun bihi mansub. Mansub. Alamatun nasbihi fathah. Alamatan nafsi fathah. Kula. Kemudian kullahum. Kullahum taukidun lil qauma. Al marfun marfun. Wa al qaum taqulahum taqulahum mudhaum wa taqidu mansubin mansubun mithluhu alamatun nasbihi fatha. Naam. Sifat khawa wa huwa mudhaf. Hum bi mahalli jarin mudhafun ilai. Naam. Ya Abu Sufyan di Irab. Bismillah. Marartu bil qaumi ajma'in. Marartu fi'lun madi. Fi'lun madi mabniun wa alamatu mabniun ala sukun. Wa alamatu mabniun ala sukun wa wa fa'il atau fa'ilun wa ta'u domir mutasil domirun mutasilun mabniun mabni ala domi fi mahali raf'in ma fi mahali raf'in fa'il wa bilqawmi jar wa majrur alba'u harfu harfu jarin awa wabau hafu jarin al-qawmi majrur bilba wa ajma'ina tau at-taukid li qawmi wa taukidu lil majruri majrur wa alamatu jarihi al-ya'u niabatan anil kasroh li annahu jam'u mudzakkar salim. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, selesai dari matan yang menyebutkan pengertian bagi taukid dan juga contoh. Naam. Berikutnya kita merujak kembali apa yang kemarin ditulis di papan tulis. Terbagi berapa taukid Abu Salma? Dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut taukid lafzi. Taukid lafzi, taukid secara lafaz. Yang kedua taukid maknawi. Maknawi, taukid secara makna. Nah, taukid lafaz ini nah bisa taukid terhadap apa saja? Taukid lafaz kemarin yang disebut yang di papan tulis. Taukid lafaz yaitu taukid mengulang lafaz yang dikuatkan ya. Mengulang lafaz ini bisa berupa isim dhahir, bisa berupa isim dhahir, isim dhamir, bisa berupa isim dhamir, fa'il, bisa berupa fi'il, fi'il ya. Bisa berupa huruf, huruf, bisa juga berupa jumlah. Jumlah. Iya. Nah, itu taukid lafzi, taukid secara lafaz bisa yaitu untuk mengulang lafaz-lafaz yang dikuatkan disebut ulang sehingga menjadi kuat lafaz yang disebut ulang tersebut. Nah, contoh untuk lafaz yang dikeluarkan contoh lafaz yang dikuatkan berupa isim dhahir. Apa contoh kemarin? Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a Zaidun Zaidun. Nah, coba di Arab. Ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin. Zaidun fa'ilun marfu'un. Naam, Zaidun fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Az-Zaidun taukid. Wa Zaidun tsani, Zaid yang kedua. Zaidun tsani taukidun li Zaid awal. Zaidun awal. Wa taukidu marfu'un. Wa taukidu marfu'un marfu'un mithluhu. Ulang, wa taukidu marfu'in. Wa taukidu marfu'in marfu'un mithluhu. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Sayyidnya mengucapnya ja'a Zaidun Zaidun, bukan ja'a Zaidun Zaidan. Ya, bukan ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun. Ya, ja'a Zaidun Zaidun. Nah, itu sayyidnya yang diucap. Kemudian sekarang masuk ke taukid untuk contoh isim dhamir. Isim ya, sekarang Abu Isa. Kemarin lebih lengkap yang hadir ya daripada sekarang. Harusnya sekarang lebih lengkap ketika mengi'rab. Iya, ketika mengi'rab harusnya lebih lengkap yang hadir karena untuk membuktikan nahu itu pada i'rabnya. Yang i'rab apa tadi taukid untuk isim dhamir. Sebutkan contoh yang ditulis di papan tulis kemarin. Kum anta. Kum anta, enam. Kum amta. Kum fi'lun amrin mabniyun. Kum apa i'rabnya? Kum fi'lu amrin. Kum fi'lu amrin mabniyun. Mabniyun as-sukun. Ala sukun, naam. Wa anta. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun fihi. Fihi wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Fa'ilnya wujuban mustatir wujuban anta. Kemudian anta yang tertulis. Kum anta. Apa i'rabnya? Wa anta taukidun. Taukidun. Nah, taukidun li dhamir mustatir. Li dhamir mustatir. Wujuban. Wujuban takdiruhu. Naam. Barakalikum. Kalau taukid domir tidak perlu diucap taukidu marfu'in marfu'un misluhu ya, karena domir itu isim mabni. Mabniun kita nggak katakan marfu'un, nggak katakan mansubun. Nah sekarang taukid untuk apa sekarang? Berupa fi'il. Nah sekarang Abu Rijal fi'il. Contoh yang di papan tulis apa kemarin? Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun di Irob sekarang. Ja'a Zaidun. Ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin. Mabniun alal fathi. Ja'a sani. Ja'a sani. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabni alal fathi. Mabniun alal fathi. La fa'ila laha. La fa'ila laha. Tidak memiliki fa'il. La mahala. La fa'ila laha. La fa'ila laha. Iya, ja'a yang kedua itu tidak memiliki fa'il. Wa Zaidun. Wa Zaidun taukidun. Zaidun, Zaidun. Zaidun. Ja'a yang kedua itu taukid. Taukidun la fa'ila laha. Zaidun fa'ilun. Fa'ilun li ja'a awal. Li ja'a awal. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Wa alamatu rafi'i dhamma. Dhamma. Nah, perhatikan. Ja'a, ja'a, Zaidun. Apa i'rabnya? Ja'a yang pertama itu fi'il madi dan memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Yang di belakang tadi. Ja'a yang kedua memiliki fa'il enggak? Tidak. Enggak memiliki fa'il karena dia sebatas taukid saja. Yang namanya fi'il harus ada fa'il kan? Iya. Nah, namun untuk fa'il, untuk fi'il yang memiliki arti taukid tidak perlu fa'il. Nah. Kalau kita semuanya ngasih fa'il, kekurangan fa'il di situ. Fa'il cuma satu, ja'a, ja'a, zaidun. Satu kan fa'ilnya. Maka fa'il itu diberikan kepada fi'il asli, bukan fi'il taukid. Sehingga diucapkan untuk i'rab yang contoh, untuk contoh tadi, ja'a, ja'a, zaidun, ja'a fi'lun madin mabni alal fathi wa ja'a sani taukid li ja'a awal mabni alal fathi. Zaidun fa'ilun li ja'a awal marfu'un alamat rafihi doma. Ya, Abu Sufnat. Apa sekarang contoh taukid untuk apa? Taukid lafzi yang apa sekarang? Harf. Yang huruf. Harf. Ya. Contoh. Naam, naam, ja'a Zaidun. Naam. Hal ja'a Zaidun? Apakah Zaid datang? Ayo. Jawabannya naam. Naam ja'a Zaidun. Nah, naam yang kedua di situ harfu jawab. Harfu jawab ya. Naam, harfu jawab sebagai taukid untuk harfu jawab apa? Naam yang pertama harfu jawab, naam yang kedua adalah taukid di harfu jawab. Naam. Dan yang namanya huruf semuanya ada kedudukan. Yang jumlah sekarang, sebutan contoh jumlahnya. Yang di Eropa yang jumlah saja. Ja'a Zaidun. Apa contohnya? Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Naam, ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Nah, itu contoh untuk taukid jumlah. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun di Irob. Ja'a harfu apa? Ja'a fi'lun madin. Naam, ja'a fi'lun madin mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Zaitun fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Naam. Ahsanta. Kemudian ja'athani ja'athani fi'lun madin mabni 'alal fathhi. Fi'lun madin mabni 'alal fathhi wa zaidun wa zaitun fa'il fa'il li ja'athani li ja'athani. Marfu alamat rafihi marfu alamat rafihi ad-dhammah dhamman wa jumlah ja'a zaidun wa jumlah ja'a zaidun taukid li jumlah ula ja'a zaidun jumlah ula ja'a zaidun. Naam, artinya apa? Tauk ja'a zaidun kalimat kedua menjadi taukid bagi kalimat pertama ja'a zaidun. Naam, itu taukid yang berkaitan dengan taukid lafzi ya. Apa taukid lafzi? Mengulang lafaz yang sama untuk lafadz muakkad yang sama atau sinonimnya. Sinonim itu kalimat yang menyerupainya, yang semakna dengannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau pakai sinonim seperti apa? Jalasa qa'ada zaidun. Kalau tadi disebutkan ja'a zaidun atau ja'a ata zaidun, itu kata sinonim di situ, memiliki arti yang sama. Nah, sekarang masuk ke taukid lafzi. Ayo, nah, taukid maknawi. Nah, taukid maknawi ini taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Lafaz apa saja yang kemarin disebutkan? Nafsu. Nafsun dan ainun. Pertama, nafsun dan ainun. Apa syarat nafsun dan ainun untuk menjadi taukid? Yaitu harus mudhof kepada ma'rifat. Nakirah. Mana sih? Pertama an-nafsu dan al-ainu atau nafsun dan ainun. Dia menjadi taukid dengan syarat harus mudhof kepada domir. Harus mudhof kepada domir. Yang domir ini mencocoki muakkadnya. Jika yang jika yang dikuatkan mudzakkar maka domirnya mudzakkar. Jika yang dikuatkan muannas maka domirnya juga harus muannas. Karena itu antum mengucap nafsuhu atau nafsuha. Kan gitu. Yeah. Ainuhu atau ainuha. Kemudian yang dikuatkan adalah berupa isim mufrad atau isim jamak jam'i, yaitu isim jamak yang lafadznya mufrad. Nah, gitu ya. Iya. Naam. Isim tapi untuk isim jamak jam'i pada kulun naam. Untuk yang ini untuk yang nafsun dan ainun untuk isim mufrad saja. Lafaz yang dikuatkan berupa isim mufrad. Dulang, nafsun dan ainun pertama dia harus bersambung dengan domir. Domir yang domir tersebut mencocoki apa? Mencocoki apa? Muakkadnya, muakkad yang dikuatkan. Nah, mencocoki muakkad yang dikuatkan. Domir cocoki nah. Muakkad. Barakallahu fikum. Kemudian dia menggunakan lafadz mufrad ainun dan nafsun jika muakkadnya adalah isim mufrad. Jika muakkadnya adalah isim mufrad maka kita katakan nafsuhu atau ainuha. Nah, jika muakkadnya isim musana atau isim jamak maka menggunakan bentuk jamak. Ainun jamaknya ayunun. Ayunun. Nafsun apa jamaknya? Anfusun, maka kita katakan anfusun. Kita katakan ayunuhu ayunuhum. Kita katakan ayunuhum atau ayunuhuma. Kita katakan anfusuhum atau anfusuhuma. Huna. Nah, itu kalau marfu ya. Nah, coba baca contohnya Abu Salma. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu atau ja'a Fatimatu nafsuha. Nah, ja'a Fatimatu nafsuha. Sekarang anak tanya. Ja'a Zaidun nafsuhu, mana taukidnya? Ha. Taukidnya mana? Nafsuhu. Nafsuhu taukidnya. Kenapa memakai lafaz nafsuhu bukan anfusuhu? Karena mufrad mengikuti Zaidun. Karena muakkadnya mufrad. Muakkadnya mufrad yaitu Zaidun, maka memakai nafsuhu. Lalu anak tanya lagi, kenapa mengucap nafsuhu bukan nafsuha? Karena mudzakkar. Karena muakkadnya mudzakkar sehingga mengucap nafsuhu. Nah, bawahnya sekarang ja'a Zaidun, ja'a Fatimatu. Ja'a Fatimatu nafsuha. Nah, mana taukidnya? Nafsuha. Mana muakkadnya? Fatimatu. Fatimatu. Kenapa mengucap nafsuha bukan nafsuhu? Karena mu'annas. Karena mu'akadnya mu'annas. Mu'akadnya mu'annas. Mu'akadnya mu'annas. Nah, lalu kenapa memakainya nafsuha bukan anfusuha? Mufrad. Karena mu'akadnya mufrad. Mu'akadnya mufrad. Naam. Barakallahu fikum. Ya, segera berganti. Meskipun enggak i'rab lengkap tapi mengerti maksud i'rab kan? Nah, sekarang apa ini? Contoh apa sekarang? Yang contoh apa berikutnya yang kemarin ditulis ya, papan tulis. Ya, nah sekarang yang mantap jamak ya, untuk ma'at jamak ja'a rijalu anfusuhum, kemudian ja'a nisa'u anfusuhunna. Nah, sekarang pertanyaan Abu Isa. Ja'a rijalu anfusuhum, mana taukidnya? Anfusuhum. Anfusuhum, mana mu'akadnya? Ar-rijalu. Al-mu'akadnya ar-rijalu. Naam. Kenapa mengucap anfusuhum bukan nafsuhum? Karena mu'akadnya jamak. Karena mu'akadnya jamak, maka memakai taukid jamak juga, jamak. Anfusu, anfusun, gitu ya. Kenapa anfusuhum bukan anfusuhu? Anfusu. Kenapa anfusuhum bukan anfusuhunna? Karena mu'akadnya mudzakkar. Karena mu'akadnya jamak mudzakkar, maka mudhakar. Kita pakai anfusuhum. Bu. Nah, yang ja'atin nisa'u anfusuhunna. Mana taukidnya? Anfusuhunna. Anfusuhunna taukidnya. Nah, kenapa memakai anfusuhunna bukan nafsuhunna? Karena mu'akadnya jamak. Karena mu'akadnya jamak. Naam, aksanta. Kemudian kenapa anfusuhuna bukan anfusuhun, bukan anfusuhum? Karena mu'akadnya jamak mu'annas. Karena mu'akadnya jamak mu'annas, sehingga domir yang bersambung dengan taukid itu adalah jamak mu'annas juga. Ya, itu ya. Naam, berganti Abu Rijal. Apa contoh berikutnya? Ja'a rajulain. Ja'a rajulaini anfusuhuma. Ja'a rajulaini anfusuhuma. Mana taukidnya? Anfusuhuma. Anfusuhuma. Mana mu'akadnya? Ar-rajulaini. Ar-rajulaini. Ra'aitu apa ja'a? Ja'a rajulani berarti ya, diperbaiki. Ja'a rajulani. Nah, ja'a rajulani anfusuhuma. Kalau kemarin di papan tulis menulis rajulaini diperbaiki rajulani. Ja'a rajulani anfusuhuma. Anfusuhuma rajulani. Naam. Yang taukidnya di situ anfusuhuma ya. Anfusuhuma. Yang mu'akadnya rajulani. Naam. Kenapa memakai anfusuhuma bukan nafsuhuma, Abu Rijal? Karena dia mu'akadnya musanna. Musanna. Musanna. Kalau mu'akadnya musanna, maka lafadz taukidnya memakai jamak. Jamak musan. Memakai jamak. Naam. Kalau memakai taukid untuk nafsun dan ainun, ya, memakai jamak. Naam. Barakalakum. Kemudian contoh lain. Ja'a. Ja'a al-Fatimah. Ja'atil Fatimatani. Ja'a al-Fatimatani anfus suhuma. Anfus suhuma. Mana taukidnya? Anfus suhuma. Mana mu'akadnya? Al-Fatimatani. Ya, aksantum. Memakai huma, kenapa anfus suhuma bukan anfus suhunna? Karena mu'akadnya musanna. Nah, karena mu'akadnya musanna. Aksanta. Abu Sabnan. Yang Fatimatani anfusuhuma atau nafsuhuma? Anfusuhuma. Pakai hamzah ya, anfusuhuma. Anfusuhuma, pakai bentuk jamak. Oh iya. Seperti jamak musanna, seperti jamak. Oh, untuk nafsun dan ainun bentuknya bentuk jamak, yaitu anfusun dan ayunun. Untuk musanna dan jamak. Yang bentuk mufrad nafsuhu, nafsuha, ainuhu, ainuha itu untuk mufrad, mu'akad mufrad. Nah, berbeda halnya dengan taukid kila dan kilta. Ya. Kalau kila dan kila dan kilta enggak akan berubah, itu hanya untuk musanna, tidak mungkin untuk mufrad, tidak mungkin untuk jamak. Nah, kila dan kilta. Sekarang apa? Contoh yang di papan tulis. Ja'a rajulani kila huma. Ja'a rajulani kilahuma. Ja'a rajulani kilahuma. Nah, sekarang taukid untuk kila dan kilta ya. Ya. Lafadz kila dan kilta. Nah, mana taukidnya. Ja'a rajulani kilahuma. Kilahuma taukid muakkadnya arrajulani. Rajulani, naam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian contoh berikutnya. Ja'at fatimatani. Ja'atil fatimatani. Kiltahuma. Kiltahuma, naam. Mana taukidnya? Taukidnya kiltahuma. Mana muakkadnya? Muakkadnya fatimatani. Al fatimatani, naam. Sekarang kenapa memakainya kilta bukan kilahuma? Kenapa kiltahuma? Kilta karena mu'anas. Karena mu'akadnya mu'anas. Ya. Karena mu'akadnya mu'anas maka taukidnya juga mu'anas berupa kilta. Gitu ya. Kenapa tadi dikatakan ja'a ar-rajulani kilahuma? Memakai kilahuma bukan kiltahuma. Karena mudzakkar menggunakan kila. Karena mu'akadnya mudzakkar. Mu'akadnya mudzakkar. Maka taukid musananya menggunakan kila. Kila. Nah, yang kila dan kilta ini harus mudhof kepada kepada setelahnya. Bisa berupa domir yang seperti kilahuma atau bisa juga berupa isim dohir ya. Dohir. Kalau yang kila dan kilta bisa berupa isim dohir mudhofnya. Dan lewat pembahasannya di kitab Al-Mumti halaman 45 kalau enggak salah. Nah, di buka halaman 45 benar apa enggak? Maksudnya ada perbedaan i'rab ketika mudhaf kepada domir dan ketika mudhaf kepada isim dhahir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu kita menggunakan lafaz taukid taukid maknawi berikutnya menggunakan kulun, jami'un dan amatun. Tadi benar enggak halaman 45? Benar. Ya halaman 45 ya. Untuk merojaah tentang kila dan kilta silakan buka kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif halaman 45. Sekarang taukid lafzi berikutnya apa taukid apa? Anak maknawi berikutnya adalah menggunakan lafaz kulun, jami'un dan amatun. Nah, lafaz ini kulun, jami'un dan amatun harus mudhof kepada domir yang sesuai dengan lafaz muakkadnya. Nah, harus sehingga antum katakan kuluhu atau kuluhum atau kuluha. Jami'uhum, jami'uhunna atau jami'uha. Domirnya sesuai dengan lafaz yang dikuatkan. Nah. Kemudian apa? Lafaz yang dikuatkan bukan musanna namun berupa mufrad atau jamak. Jika berupa isim mufrad, maka isim mufrad yang memiliki arti jamak. Mengerti? Seperti ja'al qaumu kulluhu. Ja'al qaumu kulluhu. Kaum itu telah datang semuanya. Kaum di situ mufrad bukan? Mufrad memiliki arti jamak enggak? Iya. Arti jamak. Nah, domir taukidnya bisa menggunakan domir kembali ke lafad, yaitu kuluhu, boleh juga menggunakan domir yang kembali ke makna. Kuluhum. Maknanya apa jamak, maka kita boleh katakan kuluhum. Sehingga antum boleh mengatakan ja'al qaumu kulluhum atau ja'al qaumu kulluhu. Oh, gitu. Mengerti ya? Ya. Nah, ja'al qaumu kulluhu atau ja'al qaumu kulluhum. Ja'al jaisu kulluhu. Ja'atil qabilatu kulluha. Nah. Ja'atin nisa'u kulluhunna. Barakallahu fikum. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Nah. Kemudian setelah itu ada taukid berupa ajma'u, jam'a'u, ajma'un dan juma'u. Taukid ini menjadi taukid bagi taukid sebelumnya. Contohnya Pak, ja'ar rakbu kulluhu ajma'u. Sekarang ana i'rab ya. Ja'a fi'lun madin ar-rakbu fa'ilun marfu'un alamat rafihi dhamma. Kulluhu taukid li rakbu. Nah, kullu taukid li rakbu wa taukidu marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi dhamma wa huwa mudhaf al-ha' dawir mutasil mabni 'ala dhommi bi mahalli jarin mudhafun ilai. Ajma'u. Nah, ajma'u di sini ada dua pendapat ulama untuk siapa taukidnya. Ada yang mengatakan taukid untuk rakbu, ada yang mengatakan taukid untuk kullu. Nah, kalau kemarin kita sampaikan apa? Untuk lebih mudahnya ajma'u taukid untuk kullu. Gitu kan? Taukid yang ditaukidi lagi. Nah, pendapat yang lain mengatakan itu taukid untuk rakbu. Jadi ada dua taukid. Pertama taukidnya berupa kulluhu, yang kedua berupa ajma'u. Nah, pendapat yang lain, yang pertama tadi kita katakan ajma'u taukid untuk kul, artinya taukid ditaukidi. Nah, manapun yang pendapat yang kita pilih, syahidnya di situ ada dua taukid. Mengerti? Hanya berbeda dalam mengatakan mana muakatnya. Ya, nah, coba kita ulang. Untuk pendapat pertama kita katakan ja'a fi'lun madin arabu fa'ilun marfu alamat rafi doma kulluhu taukid untuk rabu marfu alamat rafi doma ajma'u taukid untuk kul. Ya, nah, pendapat kedua ja'a fi'lun madin arabu fa'il kulluhu taukid untuk rabu ajma'u juga taukid untuk rabu. Nah, itu ya. Iya. Nah, kalau mansub kita katakan ra'aitu raqba kullah kullahu ajma'a ajma'a. Naam. Barakallahu fikum. Maratu. Kemudian naam kita sekarang membuat contoh yang jam'au, jam'au. Tadi kan kulluhu ajma'u ya. Iya. Sekarang jam'au berarti datang setelah kulluha. Ja'at. Kalau ajma'u datang setelah kulluhu. Gitu. Kalau jam'au datang setelah kulluha. Ya boleh dibaca rofa kulluha, boleh dibaca mansub kullaha, boleh dibaca majrur kulliha. Naam. Ja'atil qabilatu kulluha jam'au. Ja'atil qabilatu kulluha jam'au atau ra'aitul qabilata kullaha jam'a'a. Naam. Berikutnya sekarang taukid berupa ajma'u. Ajma'in, ajma'un yang jamaknya sekarang ya. Ajma'u ajma'u sudah tadi ya. Sekarang ajma'un. Ajma'un atau ajma'in. Ajma'un. Datang setelah kulluhum. Kulluhum. Ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Boleh enggak kita mengucap ja'al qaumu kulluhu? Boleh. Boleh. Melihat kepada lafaz ya. Kalau kita mengatakan ja'al qaumu kulluhu, maka taukid berikutnya apa? Ajma'u. Ja'al qaumu kulluhu ajma'u. Kalau kita katakan kulluhum boleh enggak? Boleh. Boleh. Maka taukid setelahnya apa? Ajma'un. Maka kita berkata ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Ra'aitul qauma kullahum ajma'in. Ajma'in. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ajma'un. Itu contoh untuk ayatnya. Nah, berikutnya lafaz apa? Juma. Juma'u. Juma'u. Juma' ini datang setelah kulluhunna. Kuluhunna. Contoh ja'atil ja'atil nisa'u kuluhunna juma'u. Juma'u. Nah, ja'atil nisa'u kuluhunna juma'u. Itu contoh. Atau ra'aitun nisa'a kulahunna juma'a. Juma'a. Nah, sekarang yang terakhir taukid berupa apa? Berupa akta'u ya. Terus abta'u sama abso'u. Abso'u, abta'u, kemudian abta'u, abso'u. Abta'u, abta'u, abso'u. Itu untuk mentaukidi yang mufrad. Yang mufrad. Maksudnya yang mufrad secara lafadz ya. Ja'al jaisu kulluhu ajma'u abta'u abso'u. Datang setelah taukid itu datang setelah taukid yang lain. Ja'al jaisu kulluhu ajma'u akta'u abso'u. Kalau mudakar, kalau mu'anas 6 kita katakan ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u kata'u bas'a'u. Ada perbedaan kan? Kalau jama' kita katakan ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un abso'un. Kalau jama'nya mu'anas kita katakan ja'atil hindatu kulluhuna juma'u kuta'u. Nah, insyaallah nanti antum mendapatkan di kitab berikutnya atau kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi. Contoh-contoh yang disebutkan tadi. Yang penting antum mengerti bahwa apa? Akta'u dan abso'u itu bentuk mufrad mudakar. Kalau dibuat mu'anas menjadi apa? Akta'u menjadi ka'ta'u. Abso'u menjadi bas'a'u. Nah, itu ya. Kemudian kalau bentuknya jamak mudakar salim menjadi akta'un dan abso'un. Kalau bentuknya jamak mu'anas salim menjadi apa tadi? Abso'un. Kuta'u menjadi yang akta'u menjadi kuta'u. Kuta'u. Abso'u menjadi busa'u. Busa'u. Nah, untuk jamak mudakar salimnya. Kuta'u. Ya, selesai dari pembahasan taukid alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu al-badal. Nah, ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Taukid lafzi, ya. Taukid lafzi bisa berupa jumlah. Ya, seperti ja'a zaidun, ja'a zaidun. Ja'a zaidun yang kedua yang menjadi taukid bagi ja'a zaidun yang pertama. Nah, atau jumlahnya berupa jumlah ismiyah, kalau itu jumlah fi'liyah ya, ja'a zaidun, ja'a zaidun. Kalau berupa jumlah ismiyah, kita katakan zaidun qa'imun, zaidun qa'imun. Nah, itu taukid lafzi, taukid lafzi berupa jumlah. Nah, kalau dalam bentuk jumlah dalam susunan kalimat, misal antum bilang Zaidun abuhu maridun abuhu maridun, misal gitu. Zaidun abuhu maridun abuhu maridun. Zaidun mubtada'un marfu alamat rafihi doma, gitu kan? Abuhu Zaidun mubtada'un marfu'un, mubtada' awal. Abuhu mubtada' tsani, mubtada' kedua. Lihat apa tulis. Zaidun abuhu maridun abuhu maridun. Kita bikin taukid bentuk yang lain ini. Zaidun mubtada marfu alamat rafihi doma, abuhu mubtada kedua marfu alamat rafihi wawu bahwa mudab hak mimari syarim mudabun ilai maridun khobar mudata kedua marfu alamat rafihi doma. Jumlah mubtada dan khobarnya, mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada pertama. Jumlah mubtada kedua dan khobar mubtada kedua menjadi khobar bagi mubtada yang pertama. Kemudian di belakang ada lagi abuhu maridun, ya kan? Abuhu maridun, abuhu mubtada, maridun khobar. Jumlah mubtada khobar la mahala lahu minal taukid. Nah, jumlah mubtada khobar di sini taukid lil jumlah, lil jumlah pula. La mahala taukid lil jumlah pula. La mahala lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab, artinya bukan bukan kita katakan khobar bagi mubtada pertama lagi. Nah, atau sebaiknya kita hapus la mahala lahu minal i'rab, kita hapus karena sudah kita katakan taukid di sini. Abuhu maridun yang di belakang ya, kita katakan zaidun abuhu maridun abuhu maridun, gitu kan? Abuhu maridun yang di belakang tadi kita katakan taukid lil jumlah, lil jumlah ula. Taukid untuk jumlah yang pertama, abuhu maridun. Nah, taukid sibul jumlah itu ya bisa alkitabu bil alal maktabi, alkitabu alal maktabi sibul jumlah. Nah, bisa berupa apa tadi, jar majrur atau berupa dorob. Alkitabu tahtal maktabi, alkitabu tahtal maktabi. Nah, artinya kalau maksud dari taukid lafzi itu artinya apa? Maksud dari taukid lafzi adalah mengulang lafaz dalam rangka menguatkan lafaz yang diulang tersebut. Mengulang lafaz dalam rangka untuk menguatkan lafaz yang diulang tersebut, itu adalah taukid lafzi. Nah, kalau taukid maknawi menggunakan kata-kata khusus yang tadi disebutkan ainun, nafsun, kulun, jami'un, amatun, kila, kilta, kemudian ajma'u, kemudian absa'u, akta'u. Nah, itu adalah taukid maknawi. Namun pemakaiannya ada syaratnya kan, harus mudhaf kepada domir, yang domir tersebut sesuai dengan yang untuk mu'akadnya. Lafadznya kadang berupa mufrad, kadang berupa jamak, kan gitu. Mudakar mu'anasnya harus sesuai dengan yang akadnya. Itu kaitannya dengan taukid maknawi. Nah, barakallahu fikum. Nah, berusaha untuk semaksimal mungkin memahami apa yang disampaikan di kitab Jurumiyah ini. Nanti ketika mempelajari kitab lain, pembahasan yang terulang akan menjadi semakin mudah. Ketika antum mendapatkan pembahasan terulang akan menjadi semakin mudah, apalagi kalau kitab terjemahan yang kami maksud terbit, nanti antum bisa lebih banyak bahan murojaah ya, untuk lebih mengingat, untuk lebih mengerti. Nah, semoga Allah Taala memberikan kemudahan untuk mencetak kitab tersebut dan bisa menyebar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kalau saat ini masih proses koreksi, karena proses koreksi yang butuh waktu lama sebab berjumlah 540 halaman. Tidak mudah untuk mengoreksinya, untuk apa namanya? Segera dicetak, harus benar-benar dibaca, dikoreksi, atau yang semisalnya 6, karena prosesnya banyak ya, mengoreksi, ya layout dan lain sebagainya. Sebab kitab ini termasuk kategori ya untuk kitab-kitab tahu terjemahan yang lumayan tebal. 6, berbeda dengan kitab-kitab yang sekitar 100 halaman atau kurang atau lebih. Nah itu. 6, apalagi pembahasannya berat yang butuh kepada konsentrasi dan butuh kepada apa namanya, penelitian kepada kitab rujukan sesuai apa enggak. Nah gitu. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.